خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى أقسام العلل pembagian illah. Wal illatu tanqasimu ila qismain illah. Insyaallah sudah dipahami illah ini apa dengan pelajaran kita kemarin. Kondisi seorang satu hadis dalam keadaan lemah walaupun zahirnya nampaknya sahih. Yani syarat-syarat untuk dikatakan hadis sahih terpenuhi. Tapi ternyata setelah didalami, diteliti, hadisnya ternyata lemah. Wal 'illatu tanqasimu ila qismaini, al-ula atau al-awwal 'illatun taqa'u fil matn. Illah yang terdapat pada matannya. Wasani 'illatun taqa'u bis sanadi wa hiya al-akthar. Dan ada juga illah yang terdapat pada sanad dan ini kebanyakannya. Wa 'illatus sanad taqdahu fi sanadi wahdahu duna al-matn. Illa yang ada pada sanad boleh jadi taqdahu mencoreng kesahihan barakallahu fikum sanad semata tanpa matan. Wa qad taqdahu fi sanadi wal matni ma'a, boleh jadi dia mencoreng sanad dan matan sekaligus. Jadi dua, boleh jadi matannya sanadnya saja yang terdapat padanya illah atau rusak barakallahu fikum. Terkadang juga matan dan sanadnya sekaligus. Idza lam yakun al-matn ma'rufan min ghairi tariqil ma'lul. Idza kalau matannya tersebut lam yakun ma'rufa, tidaklah ma'ruf, yakni dalam kondisi sahih dari jalan selain dari jalan yang ma'lul ini tadi. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ini. Ini satu contoh gambaran ringkasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu ucapan. Pada saat itu ketika Rasulullah mengucapkan ucapan itu ada 5 sahabat yang mendengar. Paham barakallahu fikum. Baik. Maka 5 sahabat ini tentunya mengajarkan kepada murid-muridnya. Semakin ke bawah semakin banyak, kan demikian. Setiap sahabat memiliki murid berapa begitu. Setiap muridnya muridnya sahabat berapa begitu. Kan semakin bawah semakin banyak. Barakallahu fiik. Tapi hadis ini seandainya ada satu hadis toh cuma satu sahabat yang mendengarkannya, misalnya. Satu sahabat yang mendengarkannya. Baik. Ternyata hadis ini barakallahu fikum yang disandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahirnya nampaknya sahih. Ternyata diteliti sanadnya apa? Sanadnya mu'al. Ada illahnya, ada cacatnya, ada kelemahannya. Baik, ketika sanad ini dengan matan yang ada, baik, hanya satu jalan ini tidak dengan jalan yang lain, maka sanad dan matannya ma'lul. Paham berlakum? Cacat sanadnya sekaligus matannya. Tapi kalau misalnya dari jalan ini sanadnya cacat tapi matannya diriwayatkan oleh sahabat yang lain misalnya atau di bawahnya sahabat, barakallahu fikum, dengan jalan yang sahih, maka yang ma'lul cuma sanadnya toh tapi matannya tetap sahih dari jalan yang lain. Bisa dipahami ini insyaallah. Kita ulangi. Wa illatu sanad kataqnahu fi sanadi wahdahu dunal matan. Wa qataqnahu fi sanadi wal matni ma'an idza lam yakunil matnu ma'rufan min ghairi tariqil ma'lul. Baik. Sanad terkadang dia kena illah. Baik, ada padanya cacat. Tapi terkadang juga sekaligus dengan matannya. Kalau matan itu tidak diriwayatkan dari jalan yang lain. Misalun anil alal illati allati taqdahu bisanadi wal matni ma'an. Contoh Baik. Illah yang barakallahu fikum takdahu yang melemahkan sanad dan matan secara bersamaan. Marawahu Ibnu Adi fil Kamil min tariq, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al Kamil dari jalan Hisham bin Khalid an Baqiyah an Ibnu Jurayj an Atha an Ibnu Abbas marfu'ah. Sanadnya masyaallah, thiqat. Hisham bin Khalid, Baqiyah, Ibnu Jurayj, Atha, Ibnu Abbas. Marfu' sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jama'a dukum zaujatahu, kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kalian menjimai istrinya atau jariyatahu atau budak perempuannya, fala yanzur ila farjiha, maka jangan dia melihat kepada kemaluannya. Fa inna dzalika yurithul 'ama, karena ini mengakibatkan kebutaan. Barakallahu fikum. Qultu, aku katakan, wa hadza sanadun dhahiruhu as-sihhah. Hadis ini dengan sanad ini lahirnya sahih. Jadi, orang terpercaya semua. Hisham bin Khalid, Baqiyah, Ibnu Jurayj, Atha bin Abbas. Barakallahu fikum. Sanad yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Ruwatuhu thiqat, muhtajjun bihim. Bisa dijadikan hujjah. Illa annal matna munkarun jiddan bal mawdhu'. Cuman matannya ini mungkar sekali, bahkan mawdhu'. Dari mana? Barakallahu fikum. Wa qad sarraha baqiyatu fi ba'di turuqi bis-sama'i min Ibn Jurayj. Di hadis-hadis yang lain, di ba'di turuq, Baqiyah sarraha bis-sama'. Sudah kita lewati siapa Baqiyah ini? Mudallis ulum, barakallahu fikum. Kecuali kalau dia terus terang atau jelas-jelas mengatakan sami'tu. Kalau dia hanya mengatakan an, maka perlu dicek ulang. Sementara di sanad yang ada di hadapan mata kita ini an. Qala hadatsana Hisham bin Khalid an Baqiyah an Ibn Jurayj. Di sebagian jalan Baqiyah ini mengutarakan bahwa dia mendengar langsung dari siapa? Ibn Jurayj. Barakallahu fikum. Illa anna fi hadha sanadi illatun khafiyatun jidda. Cuman dalam sanad ini ada illah, ada cacat yang sangat tersembunyi sekali. Wa hiya anna Baqiyah qad rawa hadzal haditha wa hadithaini akharain ma'ahu bi nafsis sanad. Cuma Baqiyah barakallahu fikum meriwayatkan hadis ini dan dua hadis yang lainnya dengan satu sanad ini. Fasarraha fi ba'dihi bis-sama', sebagiannya beliau terang-terangan menyebutkan haddatsani Ibnu Jurayj wa lam yatafaqqadu sama'ahu fil Baqiyah. Barakallahu fikum. Sementara mereka tidak meneliti sama'ahnya di hadis-hadis yang lain, karena Baqiyah ini ma'ruf bit tadlis, tidak boleh diterima kalau dia mengatakan an. Harus diperjelas dia mendengar langsung atau tidak. Baik. Fawahi maman rawahu anhu fadhanna annahu qad rawaa ats-tsalatsata bis-sama'. Maka orang yang meriwayatkan dari Baqiyah meriwayatkan seakan-akan semua tiga hadis ini diriwayatkan dengan sama', penerimaan langsung Baqiyah dari Ibnu Jurayj dengan mendengarkannya. Wa Baqiyah mausufun bit-tadlis, sementara Baqiyah ini disifati dengan tadlis, mudallis dia, fala yu'manu ayyakuna qad dallasahu. Boleh jadi ini termasuk hadis-hadis yang dia tadlis. Barakallahu fikum. An Ibnu Jurayj, padahal tidak dari Ibnu Jurayj secara langsung. Wal matnu yukhalifu haditha sahiha thabita fi jawazin nadri ila aurati zawjah. Sementara matan ini kan matanya kan menyelisih. Idza jama'a ahdukum zaujatahu, kalau seorang di antara kalian menjimai istrinya atau budak perempuannya, maka jangan dia melihat kepada kemaluannya, karena itu mengakibatkan kebutaan. Matan ini taib yuhalifu ahaditha sahiha thabita fi jawazin nadri ila aurati zaujah. Barakallahu fikum. Bagaimana dikatakan bahwa tidak ada aurat lagi antara suami istri. Barakallahu fikum. Semua bisa Taib, keduanya saling memandang tanpa ada hail sama sekali, tanpa ada penghalang. Barakallahu fikum. Jadi sanad ini dengan matannya sekaligus itu mu'al, bahkan barakallahu fikum dikatakan ini mudu. Itu contoh barakallahu fikum illah yang ada pada matan pada sanad sekaligus pada matannya. Misalul illah allati taqdahu fis sanadi dunal matan, contoh hadis mu'allal yang mencoreng menjadikan sanad itu cacat. Barakallahu fikum, dan tidak matannya, cuma sanadnya saja. Ma akhrajahu Tirmidzi, apa yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa Abu Isa Ar-Ramli fi zawaidihi ala sunan Abi Dawud. Baik. Wal Baihaqi fil Kubra min tariq Abdul Salam ibn Harb عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة, النبي صلى الله عليه وسلم ketika hendak buang air besar atau buang air kecil, lam yarfa thawbahu hatta yadnu min al-ard, beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai betul-betul dekat beliau dengan tanah. Tapi ketika beliau hendak jongkok, tentunya barakallahu fikum, bukan diangkat dulu dalam kondisi berdiri, diangkat kemudian jongkok, enggak, bersamaan dengan hendak ke bawah baru diangkat. Barakallahu fikum. Ini kaidah tata cara buang air ketika orang buang air di tanah lapang mungkin, barakallahu fikum, atau di tempat yang terbuka. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ard. Baik. Qultu hadha sanadu ma'lulun bil inqita'. Aku katakan sanad ini ma'lul bil inqita' bain al-Amash wa bain Anas min jihah. Barakallahu fikum. Ada padanya inqita' antara al-Amash Sulaiman bin Mihran dengan Anas dari satu sisi, wa ma'lulun bisyududi min jihatin ukhra, dan ma'lul dengan syadnya dari sisi yang lain. Walakin al-matnu sahih, akan tetapi matannya sahih, riwayat dari riwayatan Ibnu Umar radhiyallahu taala. Akhraja Abu Daud bi sanadin sahih. Ini yang kita katakan. Kalau memang cuma satu itu jalannya dan itu ma'lul, maka sanad sekaligus dengan matan ma'lul. Tapi kalau sanadnya toh yang ma'lul kemudian ada riwayat yang lainnya melalui jalan yang lain dengan jalan yang sahih, untuk matan itu maka matan itu tetap dikatakan sahih barakallahu fikum. Walaupun jalan ini kita katakan dhaif atau ma'lul. Barakallahu fikum. Walakin al-matnu sahihu min riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, akhrajahu Abu Daud bi sanadin sahih, wa anzur at-Tirmidzi at-Tadrib raqam 16 fi akhir al-kitab. Lihat Tadrib, Tadribur Rawi, baik, nomor 16 di akhir kitab. Wallahul musta'an. Ini contoh barakallahu fikum hadis yang mu'al matnan wa sanadan, dengan mu'al sanadan faqat. Ada contohnya dibawakan oleh penulis, barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.